بسم الله، الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Kita lanjutkan dars ke-14 malhulah, yaitu catatan. Qad yasuru at-tasawulu kaifa anna kalimata amama wallati taqa'a والتي تقع خبرا تكون منصوبة بالفتحة في حين أن الأصل في الخبر أن يكون مرفوعا. Bisa jadi muncul pertanyaan, ya, bagaimana kata amama yang kedudukannya sebagai khobar itu mansub dengan fathah, sedangkan secara asal khobar itu adalah marfu. Ya, fatafsiru dzalika, maka penjelasan tentang hal ini, annal khabara yakuna marfu'an idza kana ismu jinsin atau isman mushtaqan. Bahwasanya khabar itu marfu, ya, jika berupa isim jenis atau isim mustaq. Wa ma idza kana al khabaru syibhu jumlatin, adapun jika khabar yang syibhu jumlah, fa innal ibarata al mukawwanata min al-zarfi wal-mudafu ilaihi, sedangkan ya, ungkapan atau bentuk yang tersusun dari zarf dan mudaf ilaihnya, ay syubhu jumlah, atau maksudnya syubhu jumlah, takunu khabaran, ya, adalah khabar. Jadi ya, ketika khabarnya syubhu jumlah, maka bentuknya adalah susunan zarf dan mudaf ilaih. Maka takunu khabaran, dia menjadi khabar itu sendiri sepaket. Amma zarfu amama, adapun zarf amama, fahuwa mansubun bifi'li mahdhufin takdiruhu yastaqirru. Adapun amama sendiri, katanya itu sendiri, itu bukan khabar, tapi khabarnya itu tadi sepaket zarf dengan mudhaf ilaihnya. Adapun amamanya sendiri, dia mansub dengan fi'il yang dihapus, takdirnya yastaqirru. Artinya apa? Yastakirru, atau juga lebih tepatnya, lebih cocok mustakirun. Ya, yastakirru atau istakorro. Istakorro, yastakirru. Ini fi'il mudhari'nya. Artinya, berada. Yanzur, ya, lihatlah atau lihat di pembahasan al-maf'ulu fihi fi faslil ismil mansubi. Al-maf'ulu fihi fi faslil ismil mansubi. Nanti akan dibahas di bab maf'ul fihi pada pembahasan isim mansub. Jadi amama itu mansub dengan fi'il yang dihapus takdirnya istaqarra atau yastaqirru. Fi'il madi atau fi'il mudhari'nya. Kemudian al-jimu, terkadang khobar itu bisa jumlatan, ya, jumlatun ismiyatun atau jumlatun fi'liyatun. Misalnya contohnya, an-najahu asasuhul amalu, kesuksesan itu landasannya adalah ya kerja, ya, atau berbuat. Asasuhul amalu jumlatun ismiyatun fi mahali raf'in khabar. Jadi jumlah ismiyah asasuhul amal itu sebagai di dalam posisi rofa sebagai khobar. Irob lengkapnya, an-najahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Asasuhu asasu mubtada'un sani marfu'un. Dia mubtada kedua marfu. Wal ha'u dhamirun mabniun 'ala dhammi fi mahali jarrin mudhafun ilayh. Al-amalu khabarul mubtada'i tsani marfu'un. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabari, dan jumlah ismiyah dari mubtada dan khabar yang asasuhu al-amal fi mahali raf'in khabarul mubtada'il awal, pada posisi rafa sebagai khabar bagi mubtada yang pertama. Kemudian asyamsu asyraqat, matahari telah terbit. Asyraqat jumlatun fi'liyatun fi mahali raf'in khabar. Irob lengkapnya syamsu mubtada'un marfu'un asyraqat itu fi'lun madin ya, asyraqa fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi wa ta'u ta'u at-ta'nisi mabniyatun 'ala as-sukun la mahalla laha min al-i'rab wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu hiya wa jumlatul fi'liyatu min al-fi'li wal fa'il. Dan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya yaitu asyraqat fi mahali raf'in khabarul mubtada pada posisi rafa' sebagai khabar mubtada. Wa sayati syarhul fiqrati al-jimu al-jimi bitafsili inda dirasatil jumlati wa makanuha min al-i'rab wa makanuha min al-i'rabi fil babi rabi'i. Akan datang penjelasannya pada poin ke jim ini dengan secara rinci pada pelajaran tentang jumlah dan posisinya di dalam i'rab pada bab keempat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.